Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم إخواني في الدين أعزكم الله Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang masalah infak. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kenapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Masih pembahasan tentang masalah infak. Sebagaimana pembahasan kemarin. الْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ adalah sesuatu yang mestinya kita lakukan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jadi, yang lapang tentunya agak banyak dan yang sedikit tentunya sesuai dengan kadarnya. Sehingga tetap dia mendapatkan bagian dari kebaikan al-infaqu fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah SAW, anfiq ya billal yunfaq alaik wa la tu'i fa yu'illahu alaika. Berinfaklah engkau wahai Bilal, maka Allah akan memberikan kepada engkau. Dan jangan kau menahan sehingga Allah pun akan menahan pemberiannya kepada engkau. Anfiq ya Bilal wa la takhsha min dil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal dan jangan engkau takut kekurangan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala pemilik arsy. Karena yang membuat takut ini adalah bisikan syaitan. Syaitan yang membisik-bisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan yang senantiasa membisikkan kepada engkau kefakiran. Bukan berarti Anda harus menghabiskan uang Anda sehingga Anda kesulitan. Lah, bukan. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka harus diinfakkan di jalan Allah. Katakan al-afwa, sesuatu yang lebih dari kebutuhanmu. Artinya, ketika Anda menginfakkan untuk istri dan anak-anak Anda, itu adalah infak wajib namanya. Tetap infak dan pahalanya tentu lebih besar. Cuma orang biasanya lebih berorientasi keluar, di luar keluarga. Padahal semuanya tetap infak, bahkan memberikan haknya keluarga itu lebih utama. Barakallahu fikum, karena kewajiban Sementara untuk yang lainnya adalah barakallahu bikum istihbab atau mustahab memberikan santunan untuk fakir miskin, barakallahu bikum. Tapi yang paling penting adalah keluarga dulu, diri pribadi dulu kita penuhi sehingga kita tidak perlu meminta-minta ke orang. Kemudian anak istri kita, barakallahu bikum. Bukan berarti tidak bisa sama sekali berimpak kepada yang lainnya, kepada jalan-jalan kebaikan. Silahkan fadhal. Tapi walaupun cuma sedikit, walaupun cuma sedikit, dan jangan minder dengan impaknya orang. Mungkin sederet, duh 1 juta, 5 juta, 10 juta, barakallahu fiikum, 500 ribu. Jangan minder. Antum hanya punya uang 50 ribu, 20 ribu, kasih masuk ke sana. Boleh jadi 50 ribu ini sebanding dengan 500 ribu pahalanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Barakallahu fikum. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan sehingga terhalangi kita dari melakukannya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Rasulullah. Kenapa kalian tidak mau berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa udzur kalian? Apa alasan kalian? Barakallahu fikum. Padahal milik Allah Subhanahu wa taala semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala, apalagi harta kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika adamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Tidak akan sama, barakallahu fikum. Tidak akan sama orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Sebelum Fathu Makkah, ada yang mengatakan sebelum Sulh Hudaibiyah. Tidak akan sama, barakallahu fikum. Man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala. Yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathu Makkah. Itu sangat berbeda dengan orang yang berimpak dan jihad setelah Fathu Makkah. Beda luar biasa. Baik. Yang memulai, yang mempelopori kebaikan, itu pahalanya lebih banyak. Barakallahu fikum. Baik. Pahalanya lebih besar. Maka as-sabaqiyah yang lebih dahulu tentunya pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih besar ketimbang yang datang belakangan. Baik. Karena di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, di saat itu pula, yakni di awal-awal dakwah beliau, beliau sangat butuh sokongan personil, orang-orang. Barakallahu fikum. Sokongan dana juga demikian. Maka dua barakallahu fikum, dua pahala ini atau dua amal soleh ini sangat dibutuhkan di awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh beliau dengan orang-orang yang akan berperang di bawah bendera beliau alaihi salatu wassalam. Demikian juga beliau butuh sangat dengan infak, sokongan dana dan dana untuk berperang sangatlah besar. Maka dua amal soleh ini kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan sama orang yang jihad dan impak sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Padahal semuanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya masih sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka ketika terjadi sedikit sengketa atau ketidaknyamanan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma, baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, la tasubbu ashabi fa inna ahdakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahdihim wala nasifahu. Coba bayangkan, siapa Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma jarak antara keduanya itu sangat jauh. Barakallahu fiikum. Abdurrahman bin Auf langsung mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau alaihi salatu wasallam. Baik. Sementara Khalid bin Walid sesaat sebelum Fathu Makkah. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oleh karena itu sebagian mengatakan al-fath di ayat ini adalah tafsul hudaybiyah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat. Fa inna ahadakum law ampaka ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian mengimpakkan." Baik, mengimpakkan harta sebesar gunung Uhud emas, bukan roti, emas sebesar gunung Uhud emas. Yani Khalid bin Walid radhiyallahu taala seandainya berimpak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama pahalanya dan tidak akan senilai pahalanya ketika Abdurrahman berimpak. Taib, ini dua telapak tangan disatukan ini atau satu saja. Apakah dari emas atau bukan emas? Ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Mudd itu begini. Nasifahu separohnya. Antara sahabat saja yang rentang waktunya, barakallahu fikum, mereka tetap adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sedemikian rupa perbedaannya, apalagi orang-orang yang datang belakangan yang dengan lancangnya mencela, memaki para sahabat, dan ini sya'nur rafidah. Dan ini kebiasaannya orang syiar rafidah dan bagian dari keyakinan mereka. Tidak teranggap seorang syiah atau seorang rafidah kecuali dia harus melaknati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Sahabat saja demikian perbedaannya. Ini dikatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala. Ulaik, yang pertama-pertama ini ulaik a'zamu darajatan indallah. Mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan yang tidak bisa dibandingkan. Segunung Uhud emas, barakallahu fik. Mungkin ada orang mengatakan, oh sudah luar biasa pahalanya. Ternyata baik, nilainya sama atau ya kurang lebih sama seperti dua telapak tangan. Baik, as-sabiqunal awwalun, yang disatukan itu atau separohnya saja. Menunjukkan tentang bobotnya sadakah orang-orang yang pertama dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Lah, apalagi kita yang belakangan, atau berapa banyak yang harus kita sedekahkan untuk sama seperti apa? Seperti setelah tangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal pertama kali perjuangan beliau. Subhanallah. Tidak tahu berapa banyak yang kita harus keluarkan. Maka tidak ada lain kecuali at-taraddi. Untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Begitu kita sebut sahabat, langsung kita ikutkan radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Kenapa kita harus mendoakan dan mengucapkan radhiyallahu anhum? Karena Allah sudah meridhai mereka. Allah mengatakan wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wasabiquna al-awwalun, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikutinya dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka telah ridho kepada Allah dan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengucapkan apa? Radhiyallahu anhum. Atau radhiyallahu anhu ketika kita menyebut orang per orang. Subhanallah. Baik. Ini antara para sahabat saja. Baik. Bedanya luar biasa. Apalagi orang-orang yang belakangan. Allahul musta'an. Oleh karena itu orang yang mencela para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dipertanyakan keislamannya. Muslim kayaknya enggak dia ini. Kenapa? Karena dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. Menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji-muji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat derajat mereka. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabatnya sendiri, kemudian datang orang belakangan mencela. La hawla wala quwata illa billah. Subhanallah. Ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini mereka lah yang musibah. Karena terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua golongan sempalan. Syiar Rafidhah dengan Nawasib. Syiar Rafidhah mengeluk-elukkan Ahlul Bait dan mencela, mengkafirkan, menganggap munafik dan murtad para sahabat yang lainnya. Syiah Ar-Rafidhah. Nawasib justru mencela Ahlul Bait. Ini membalas kebid'ahan dengan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Orang Syiah berlaku gulu terhadap Ahlul Bait, kemudian dibalas oleh Nawasib untuk mencela Ahlul Bait. Membalas kebid'ahan dengan kebid'ahan akan hanya menambah kebid'ahan. Yang awalnya cuma satu bid'ah, barakallahu fikum. Ketika dibantah dengan kebid'ahan sudah jadi dua tuh bid'ah. Paham? Kalau kebid'ahan dibantah dengan sunnah, insyaallah bid'ahnya mati dan sunnahnya yang hidup. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatala. Mereka-mereka yang telah berinfak dan jihad fisabilillah sebelum Fathu Makkah derajatnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ketimbang orang yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Agar supaya tidak terkesan bahwa tidak ada kebaikannya sama sekali orang-orang yang jihad dan berinfak setelah Fathu Makkah, Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna. Dan semua-muanya Allah janjikan untuk mereka surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Supaya jangan ada kesan bahwa tidak ada kebaikannya sama sekali orang-orang yang berinfak dan jihad setelah Fathu Makkah. Baik. Sama dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Ya, kita pelajari barakallahu fikum, masih ingat pelajaran kita ba'dal isya? Tidak sama. Baik. Antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Barakallahu fikum. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat. Kuat semangatnya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat ketakwaannya, kuat amal salehnya. Barakallahu fikum. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Lemah imannya, lemah semangatnya, lemah usahanya, lemah serba lemah. Baik. Tapi Allah wa Rasulullah wa fi kullin khair. Walaupun lemah tetap ada padanya kebaikan selama dia tetap sebagai seorang mukmin. Tapi tentunya tidak akan sama antara mukmin yang kuat dengan dia yang lemah. Barakallahu fikum. Wa fi kullin khair. Dan semuanya harus ada, dan semuanya ada padanya kebaikan. Kalau ayat ini, wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian berinfak sedikit atau banyak, kalian telah berinfak. Barakallahu fikum. Isi hati kalian ikhlas atau tidak, Allah Maha mengetahui. Kemudian untuk menyemangati orang-orang berinfak, Allah mengatakan, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Siapa gerangan yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang bagus? Coba sampai sedemikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengungkapkan impak itu. Siapa gerangan yang akan mau meminjami Allah? Padahal semuanya Allah telah katakan, "Walillahi apa? Miratus samawati wal ard." Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memompa semangat kita untuk berimpak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita, maka Allah SWT mengatakan, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Taib, siapa gerangan yang bakal mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Taib. Mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta imbalan. Barakallahu fikum. Tanpa ada mengungkit-ungkit pemberiannya, bantuannya, dan tanpa menyakiti orang-orang yang telah diberikan bantuan. Barakallahu fikum. Tidak perlu diungkit-ungkit. Pemberian-pemberian selesai sudah, lupakan. Tinggal Anda tunggu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bantukan kepada saudara-saudara kita dengan berbagai macam bantuan apapun, karena bantuan bukan cuma sekedar duit, dan nasihat juga termasuk. Barakallahu fikum. Arahan-arahan, usulan-usulan yang baik, semuanya adalah kebaikan, semua adalah bantuan. Di sini Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Baik. Fayudha'ifahu fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka Allah akan melipat gandakan untuknya pahalanya. Baik. Wa lahu ajrun karim, dan untuknya pahala yang sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, balasan untuknya. Barakallahu fikum. Balasan untuknya. Dan jangan pernah kita meremehkan pemberian, sekali lagi, karena satu biji kurma dibagi dua, kita impakkan di jalan Subhanahu wa taala, ini bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Kata Rasulullah, wattaqullaha wattaqun nar, atau fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhkan diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah hanya satu ini setengah biji kurma. Baik. Satu biji kurma, barakallahu fikum, satu buah kurma ini satu biji, barakallahu fikum, dibelah dua. Baik. Satunya kita makan, satunya lagi kita impakkan di jalan Subhanahu wa taala. Ini bisa menjauhkan kita dari api neraka, apalagi kalau satu kilo, apalagi kalau sekian banyak. Masya Allah. Impak sedekah luar biasa, barakallahu fikum. Dan membiasakan diri. Sedekah itu lebih umum, lebih luas, barakallahu fikum. Sedekah, barakallahu fikum. Infak tapi barakallahu fikum, ya kurang lebih sama, tapi kelihatannya ini adalah sedekah lebih umum, karena Rasul mengatakan kullu ma'rufin sedekah, semua kebaikan itu adalah sedekah. Anda bertasbih termasuk juga sedekah. Anda amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Barakallahu fikum. Memberi nasihat juga itu dianggap sedekah. Lebih umum. Sementara infak kelihatannya terfokus banyak kepada harta benda. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari kiamat nanti engkau akan melihat, mendapati orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, berjalan di atas as-sirat. Di sisi kanan kirinya dan di hadapannya ada cahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Baik. Wa'anaimanihim, dan di arah kanan-kanan mereka. Cahaya ini sesuai dengan kadar amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang. Cahaya ini sesuai dengan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, sedikit atau banyaknya, menjadikan cahaya itu terang benderang atau redup. Sehingga orang yang tidak memiliki amal saleh sama sekali, dia tidak akan memiliki cahaya sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yaj'alillahu lahu nura famalahu min nur." Barang siapa yang Allah tidak berikan padanya cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya sama sekali. Lalu terus dari mana cahaya ini kita ambil? Cahaya ini kita ambil dari sejak kita di dunia. Kita akan lihat perbincangannya nanti. antara orang-orang munafikin, karena orang-orang munafikin tidak memiliki amal soleh. Artinya amal soleh yang mereka lakukan tidak diterima dan tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, karena tidak memiliki syarat untuk diterimanya usaha dia sebagai amal soleh. Baik. Bushrakumul yawma jannat. Dikhabarkan kepada orang-orang yang beriman pada saat itu, bushrakumul yawma jannat, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, bahwa kalian akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal kalian di dalamnya, tidak akan pernah keluar. Dalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar, keberuntungan yang paling besar. Dalika huwal fawzul azim. Nah, ketika mereka, ini ceritanya mereka masih di atas as-sirat. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Di saat itu orang-orang munafikin laki dan perempuan, karena munafik ini ada laki ada juga perempuan, dan setiap generasi di setiap zaman ada orang munafiknya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik berkata, laki atau perempuan dia, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman yang memiliki cahaya, sementara mereka tidak memiliki cahaya. Orang-orang munafikin kufar tidak memiliki cahaya sama sekali nanti di hari kiamat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami supaya kami bisa mengambil cahaya dari kalian. Barakallahu fiikum. Kalau kita misalnya di kampung gelap gulita, yang satu bawa senter cuma di depan, walaupun cuma satu orang yang di depan kita barakallahu fiikum bawa senter, tapi kita masih agak ada jo dapat lihat dah. Ada yang kita ikuti, masih ada bias-bias cahaya. Tapi kalau tidak ada senter sama sekali, tidak ada pencahayaan sama sekali, tuh yang dibuka yang belakang sama. Barakallahu fiikum. Yang dibuka tatubruk, ya di belakang kita buka tatubruk. Tapi saya belum katakan, sukiap mengapa? So benjol no. Barakallahu fiikum. Tayyib. La haula wa quwwata illa billah. Tapi kalau masih ada yang di depan itu memiliki cahaya, yang di belakang juga masih masih dia bisa merasa aman dengan perjalanannya. Makanya orang-orang munafik ketika mereka tidak memiliki cahaya di hari akhirat, mereka berkata kepada orang-orang beriman, unduruna naqtabis min nurikum, tolong tunggu kami, jangan terlalu cepat. Barakallahu fiikum. Karena kalau gelap orang tidak bisa berjalan cepat. Jangankan berlari, jalan cepat saja tidak bisa. Karena tidak ada cahaya, dia mengkhawatirkan dirinya. La haula wa quwwata illa billah. Mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami agar supaya kami bisa mendapatkan bias dari cahaya kalian. Orang-orang beriman mengatakan, irji'u wara'akum faltamisu nura, pulang kalian ke belakang dan di sanalah kalian mencari cahaya ini. Cahaya ini dari dunia, barakallahu fikum. Dari dunia. Cahaya ini kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah cahaya. Barakallahu fikum. Ilmu adalah cahaya. Barakallahu fikum. Semuanya adalah cahaya di dunia ini. Maka siapa yang dulunya di dunia memiliki cahaya, maka di hari akhirat pun dia memiliki cahaya. Kalau di dunia gelap, tidak pernah belajar agama, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah melakukan sholat, tidak, wala syai, gelap di dunia saja sudah gelap, apalagi di hari akhirat. Irji'u wara'akum faltamisu nura, pulang kalian ke belakang, kembali kalian ke dunia, cari cahaya dari sana. Masya Allah. Faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Serta merta langsung dibikinkan tembok pemisah antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Tapi langsung ada pemisah, ada tabir, ada sesuatu yang memisahkan mereka. Tapi tembok ini, pemisah ini ada pintunya. Batinuhu bihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Di sebelah bagian orang mukminnya penuh rahmat dan di sebelah mereka orang-orang munafikinnya penuh adab. Masya Allah. Subhanallah. Batinuhu bihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Yunadunahum. Mereka orang-orang munafik sambil berteriak memanggil, alam nakum ma'akum, tidakkah dulunya di dunia kita bersama sholat bersama? Karena orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sholat, Rasulullah mengajak berimpak, impak juga. Allah merintahkan jihad, keluar juga jihad sebagiannya, walaupun bikin onar. Barakallahu fikum. Subhanallah. Mereka melakukan kebaikan juga. Alam nakum ma'aku. Boleh jadi bertetangga, boleh jadi. Pokoknya kaum muslimin dianggap dia. Alam nakum ma'aku. Tidakkah dulunya kita bersama di dunia? Tapi bahkan sama-sama sholat bersama dan la haula wa quwwata illa billah. Tidakkah syiar-syiar agama juga kita semuanya sama? Taib. Sholat bareng. Taib. Ke lapangan sholat id sama-sama. Barakallahu fikum. Jadi juga pelajaran bahwa tidak semua orang yang melakukan kebaikan zahirnya dia mendapatkan kebaikannya. La haula wa quwwata illa billah. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala. Orang-orang beriman pun mengatakan iya. Benar ucapan kalian bahwa kita sama-sama sholat, sama-sama puasa, buka puasa bareng, buka puasa bersama kan? Taib, keid sama-sama, taib, gotong royong sama-sama. Kalau bala, diiyakan, tidak diingkari oleh orang-orang beriman bahwa dulunya di dunia, taib, amal-amal zahir dari syariat ini dilakukan bersama. Kalau bala, yang membedakan adalah walakinnakum fatantum anfusakum. Masya Allah. Akan tetapi kalian membinasakan diri kalian dengan kemunafikan dan dosa. Walakin taib. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Dan kalian senantiasa menunggu-nunggu berharap kematian atas Rasulullah dan kematian atas kaum mukminin. Kekalahan dalam peperangan ini yang ada dalam benak kalian. Ya, ini benak orang-orang munafikin. Maunya kaum muslimin kalah terus dalam peperangan sehingga habis kalau perlu kaum musliminnya. Karena munafikin ini muncul setelah perang Badr. Sebelumnya tidak ada munafikin. Tidak ada. Imma mu'min wa imma kafir. Barakallahu fikum. Karena waktu itu kaum muslimin masih lemah. Enggak mau dia disiksa begitu saja. Barakallahu fikum. Yang bertahan dengan keimanannya memang muslim mukmin. Walaupun disiksa, walaupun didera dengan berbagai macam siksaan, bahkan ada yang dibunuh, tetap sabar dengan keimanan mereka. Makanya tidak ada munafik di zaman itu. Nanti setelah perang Badar usai, kaum muslimin sudah memiliki apa? Memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, sudah diperhitungkan. Maka mereka pun yang kafir ini bingung bergabung dengan orang-orang kufar, sementara dia di tengah-tengah kaum muslimin tetap bertahan dengan kekufurannya. Oh, tidak bisa. Dia akan dibunuh, dia akan diambil hartanya. Baik. Maka untuk mempertahankan dan menjaga hartanya dan menjaga nyawanya, mereka pun pura-pura beriman, pura-pura masuk Islam. Tapi zahirnya bersama dengan kaum muslimin, batinnya bersama dengan orang kafir. Oleh karena itu tidak ada harapannya kecuali apa? Kekalahan dan kebinasaan untuk Rasulullah dan kaum muslimin. La haula wa la quwwata illa billah. Ini dikatakan, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Kalian ragu. Kalian ragu. Sementara keraguan tidak diterima di dalam Islam ini. Islam ini harus yakin. Barakallahu fikum. Anda meyakini, seyakin-yakinnya tidak diterima keraguan padanya. Anda yakin tentang Al-Quran, Anda yakin dengan amal saleh, Anda yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan padanya. Barakallahu fikum. Hari kiamat harus saya yakini, si yakin-yakinnya. Barakallahu fikum. Hari kebangkitan semua kita yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan. Tidak diterima keraguan dalam Islam. Barakallahu fikum. Semua dengan keyakinan pasti. Ar-raib wa syak ini adalah kekufuran. Masya Allah. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Baik. Kalian ragu tentang kebangkitan, ragu tentang hari kiamat. Wa gharratkumul amani, kemudian kalian dibuai oleh angan-angan. Sehingga kalian tetap di atas kekufuran kalian. Sampai kematian menjemput kalian. Wa qarrakum billahi al-gharur, dan kalian pun ditipu daya oleh syaitan. Barakallahu fikum. Si tukang tipu. Inilah orang-orang munafik, ragu-ragu, plin-plan. Dan ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin seyakin-yakinnya. Barakallahu fikum. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum, tentang sedekah, kemudian kondisi orang-orang mukmin dengan cahaya yang mereka miliki dari amal saleh yang mereka lakukan di dunia, sementara orang-orang munafik berada dalam kegelapan karena tidak mereka memiliki amal saleh. Amal-amal yang nampaknya soleh tidaklah soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak lakukan di atas pondasi iman dan pondasi tauhid. Mereka ragu. Barakallahu fikum. Mereka tidak yakin. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.